Ah, coba. Sih, apa dong? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Ustaz, acara kita mulai. Fadl. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan prosesi pelantikan dan sekaligus mendengarkan tausiah agama dari guru kita, Ustadz Dr. Abdul Somad SCMA. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati semuanya, sebelum kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan Ustadz Abdul Somad, lebih dahulu kita akan mendengarkan sedikit pengantar dari Rektor Universitas Cangkuning, yaitu kepada Pak Rektor, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir. Yang saya hormati Ustaz Abdul Somad. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang kami Ustaz bisa bergabung dengan Ustaz ini meskipun dengan online. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu kita sudah agendakan juga, tapi ada COVID tidak bisa jadi Ustaz datang ke kampus. Alhamdulillah kami pada siang ini Ustaz kumpul dosen-dosen di Universitas Senjang Kuning. Tadi ada pelantikan, kemudian mendengar tausiah dari Ustaz. Kami kumpul dan kami tetap menerapkan protokol kesehatan Ustaz. Ya, sesuai dengan himbauan pemerintah. Nah, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih Ustaz yang bersedia meluangkan waktu kepada kami pada siang ini dan memberikan tausiah nasihat kepada kami di Universitas Senjang Kuning. Nah, semoga kami di Universitas Senjang Kuning bisa sehat, kami dapat menjalankan tugas kami sebagai pendidik di Universitas Senjang Kuning, dan kami juga mendoakan Ustaz sehat dan dakwah dapat menjalankan dakwah. Itu aja Ustaz, kita singkat saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara online lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, Ustaz Abu Somad. Izin Ustaz, saya sebagai moderator ini Ustaz, mau tahu nanti ya, di akhir sesi ada jemaah yang ingin bertanya dengan waktu yang singkat mungkin nanti. Jadi para jemaah juga kalau ingin bertanya pakai tulisan boleh diantar ke sini kertasnya. Kalau mau secara langsung nanti silakan kita lihat kondisi waktu. Demikian kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Sancang Kuning, Bapak Dr. Junaidi M.Hum, beserta seluruh wakil-wakil rektor, Bapak Ibu dekan, Bapak Ibu dosen, civitas akademika, tidak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang pertama saya ingin sampaikan ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga, jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaikum, kepada Ikatan Dosen Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji Universitas Lancang Kuning periode 2020-2024. Keluarga besar Universitas Lancang Kuning yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdialog, untuk menjadi narasumber. Tentu ini kehormatan yang luar biasa karena berceramah di lingkungan universitas tidaklah sama seperti berceramah kepada masyarakat umum. Karena universitas sebagai tempat lembaga intelektual berkumpul, orang-orang berilmu, orang-orang yang diangkat derajatnya sesuai firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang beriman, walladhina utul ilma, dan orang-orang berilmu derajat, orang berilmu lebih. Jadi kalau ada lembaga TK, SD, SMP, SMA, maka ini adalah lembaga yang tertinggi dalam kasta, dalam tanda kutip, dalam level keilmuan di negara kita. Yang kedua, permohonan maaf saya kepada Bapak Rektor, seluruh keluarga besar Universitas Lancang Kuning, karena beberapa waktu yang lalu sebelum COVID kita ada program rencana mau kuliah umum kemudian tablik akbar, tapi kita hanya baru sampai pada niat saja, niat sudah disampaikan tapi tidak berkecil hati, karena dalam hadis dikatakan niyatul mu'min khairum min amali, berapa banyak niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya, karena niat itu tidak bisa dimasuki oleh riya. Kalau amal bisa disusupi riya. Jadi kita tetap tidak berkecil hati, dan acara offline tidak bisa kita laksanakan, tapi tetap bisa kita laksanakan online. Kita ingin menunjukkan kepada mahasiswa bahwa COVID-19 tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, berkreativitas, untuk menyambung silaturahim, silatul ilmi, silatul ukhuwah, dan yang terkait dengan hubungan sosial. Yang ketiga, tema yang diberikan kepada saya adalah jabatan. Jabatan adalah amanah. Ketika Umar bin Khattab bersama Abu Bakar Siddiq bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal, maka berkumpullah sahabat-sahabat di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Lokasi itu sekarang tetap diabadikan, tidak dibangun hotel, tidak ada bangunan di atasnya, tetap ada tanaman-tanaman, batang kurma, bunga-bunga, pohon kayu sebagai saksi bahwa di situ bercerita tentang jabatan. Jabatan pertama dalam Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Berkumpullah sahabat Nabi, masing-masing mereka punya calon. Dari kalangan orang Makkah, mereka membawa calonnya Umar bin Khattab. Lalu kemudian dari kalangan orang Madinah, yang terdiri dari dua suku, suku Aus dan suku Khazraj, di situ ada Abu Bakar Siddiq. Di situ ada sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah, panglima perang. Lalu kemudian kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, al-a'immah min Quraisy. Saya tidak layak. Memang saya orang Quraisy, tapi ada yang lebih tua. Maka dengan demikian tereliminasilah Sa'ad bin Ubadah, karena dia bukan orang Quraisy. Ini menunjukkan mayoritas itu penting. Kenapa demikian? Kata sosiolog bernama Abdurrahman Ibn Khaldun, kenapa Quraisy menjadi pemimpin saat itu? Karena Quraisy yang mayoritas. Akan sulit bagi pemimpin untuk menarik kesimpulan, keputusan, kalau dia terdiri dari minoritas. Karena yang mayoritas ini pasti akan terjadi tarik-menarik, goncang-menggoncang. Baik dari sosialnya, ideologi, dan lain sebagainya. Maka mayoritas. Ketika mayoritas itu Quraisy, ya Quraisy. Kalau yang mayoritasnya bukan Quraisy, ya bukan Quraisy. Itu analisa dari sosiolog Abdurrahman Ibn Khaldun. Yang punya kitab populer bernama Muqaddimah Ibn Khaldun. Orang Tunisia. Oleh sebab itu maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia tidak meninggalkan pesan apa-apa. Maka sahabat berkumpul bermusyawarah. Dalam Islam kita mengenal adat istiadat kita ada musyawarah mufakat. Maka dalam Islam diajarkan wa amruhum syura bainahum, orang beriman itu memutuskan perkara. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu dosen setelah bermusyawarah menjalankan ajaran Islam, maka terpilihlah ketua, sekretaris, bendahara, pengurus. Idza kuntum salatan fi safarin, kalau kamu ada tiga orang musafir melakukan perjalanan, fal yu'ammirahum ahadahum, maka angkat seorang untuk menjadi pemimpin. Saya, Pak Rektor, Pak Moderator, kita pergi keluar kota untuk suatu urusan. Maka kita bermusyawarah siapa di antara kita yang untuk menjadi pemimpin perjalanan itu. Pemimpin inilah nanti yang memutuskan kita berhenti di mana, sholatnya di masjid apa. Apakah kita sholat dulu baru makan atau makan dulu baru sholat? Ketika kita sudah memutuskan yang menjadi pemimpin kita adalah mungkin layaknya Pak Rektor lah, karena Pak Rektor punya pengalaman memimpin di universitas, maka kami, saya dengan Pak Moderator menetapkan Pak Rektor saja pemimpin kita dalam perjalanan ini. Kalau sudah Pak Rektor kami tetapkan menjadi pemimpin kami dalam perjalanan itu, maka kami yang di belakang ini mengikut. Jangan ketika diletakkan di belakang menanduk ke depan, diletakkan di belakang menyipak. Kata orang Melayu, jangan menanduk ke depan menyipak ke belakang. Dalam Islam itu yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Oleh sebab itu kita senang menjadi orang Melayu, karena dalam satu hembusan nafas kita, kita berkata inilah adat istiadat kita, inilah Islam. Karena sulit dipisahkan antara adat istiadat dengan Islam dalam konteks kemelayuan, karena memang sudah menyatu, begitu juga dengan kosak katanya. Jadi ketika kita berkata jangan menanduk ke depan, jangan menyipak ke belakang dalam menyikut ke kiri, jangan menyikut ke kanan, jangan menggunting dalam lipatan, jangan menikam kawan seiring, maka sesungguhnya itu adalah filosofi-filosofi yang sejalan dengan ajaran Islam. Kalau kita sudah sepakat untuk memilih pemimpin, sami'na wa ata'na. Dalam sholat juga diajarkan filosofi, ju'ilal imamu li utamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk disamakan, bukan untuk disertai, bukan untuk didului, tapi untuk li utamma bihi, untuk diikuti. Tapi ada saatnya juga imam tidak diikuti. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam i'tidal kita i'tidal, imam salam kita salam. Tapi imam kentut wajib diganti imam yang baru. Kenapa demikian? Karena memang filosofinya begitu. Maka orang yang berada di belakang imam itu adalah orang yang siap menggantikan imam. Bisa jadi imam wudhunya batal, bisa jadi imam nanti datang sakaratul maut meninggal dunia, banyak hal. Maka Islam tidak hanya agama yang mengajarkan tentang ritual berdoa, zikir, baca Quran, tapi segala aspeknya diatur oleh Islam. Sampai-sampai apa kata Abdullah ibn Abbas? Lau da'a minni iqalu ba'iri, seandainya tali ontaku, onta itu diikat pakai tali untuk mengendalikan dia ke kiri dan ke kanan, berhenti atau jalan. Lau da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya hilang tali kekang ontaku ini, aku akan temukan dalam Al-Quran. Begitulah kesempurnaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini agama yang paling lengkap, orang akan mengatakan apologet itu hanyalah apologi saja. Itu kan pembelaan terhadap diri. Tapi ketika kita baca ajaran Islam, ada yang terkait tentang masalah ibadah saja. Namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, taharah. Ada yang terkait dengan fikih, ada yang terkait bercerita tentang muamalah, hubungan kita jual-beli, gadai-menggadai, pinjam-meminjam. Ada pula yang terkait dengan fikih politik yang disebut dengan asyasah asyariyah, disebut juga dengan fikih daulah, disebut juga dengan fikih siasah, disebut juga dengan fikih khilafah, terkait dengan pemerintahan. Tapi juga Islam mengatur apa yang disebut dengan fikih munakahah, yang terkait dengan pernikahan, tolak, rujuk, li'an, fuluk, dan lain sebagainya. Islam mengandung berbagai macam aspek, termasuklah aspek jabatan, kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam tidak ada mengatur kekuasaan, bagaimana mungkin Islam tidak mengatur kekuasaan padahal Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 Hijrah sudah menulis kitab berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kita tidak berbicara kekuasaan politik, kepala daerah, polis, gubernur, wali kota, tapi berbicara tentang bagaimana organisasi amanah ketika itu nanti akan ditanya, latus alunna yauma idzin anin na'im. Kamu semua akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini yang paling berkuasa di kelas itu adalah dosen. Dosen adalah struktur tertinggi di kelas, baru kemudian kosma, baru kemudian mahasiswa, maka hari ini Bapak Ibu dosen punya lagi di atas itu. Karena dosen ketika dia menjadi anggota, maka dosen punya ketua ikatan, ikatan dosen Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Maka di sana ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Maka innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah itu suka kalau kita berjuang berjihad ini saffa, satu barisan. Ka'annahum bunyanun marsus. Mereka seperti bangunan yang kokoh tegak berdiri. Saya pribadi juga baru beberapa bulan ini bersama sahabat-sahabat kawan-kawan membuat sebuah lembaga tabung wakaf umat namanya. Jadi persahabatan kita selama ini hanya berteman, bersahabat, kita ada lebih daripada ini. Mengurus orang banyak, mengurus wakaf, mungkin ada orang ingin berwakaf. Maka pilih kawan yang amanah, yang kira-kira saya sebagai anggota, ini sahabat-sahabat sebagai ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, pembina, pengawas. Maka kita berorganisasi. Islam mengajarkan organisasi yang begitu rapi. Bagaimana Nabi SAW sebagai pimpinannya, meninggal Nabi, sahabat musyawarah naik Abu Bakar. Abu Bakar meninggal naik Sayyidina Umar. Umar meninggal terlepas dari berbagai macam kekurangan. Maka sesungguhnya itu adalah ijtihad dan ijma' para sahabat. Dan dia menjadi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Mahdiin, mereka itu orang-orang yang dapat hidayah. Min ba'di, setelah aku meninggal, kata Nabi. Abdu alaihi bin Namajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Tapi yang namanya amanah ini bukanlah sesuatu yang ringan. Tapi kalau bisa kita pegang, maka orang pertama yang mendapatkan naungan pada saat panas terik padang mahsyar, tak ada seorang pun yang tempat bernaung, maka yang mendapatkan naungan itu adalah orang-orang yang amanah. Sab'atun yudhilluhum Allah, tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yawma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka yang mendapatkannya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dalam skala negara, presiden, yang lebih kecil lagi gubernur, lebih kecil lagi bupati, wali kota, lebih kecil lagi kadus, kades, RT, RW, dan dalam organisasi tentulah ketua, sekretaris, bendahara, pengurus inti. Karena mereka ada tanggung jawab di pundak mereka. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan ulil amri, uli urusan. Amri, uli orang-orang. Amri urusan. Ulil amri orang-orang yang mengurus urusan orang banyak. Jadi ketika kita merasa saya layaknya menjadi anggota, memposisikan diri sebagai makmum. Tapi begitu ada yang kualitas hitung-menghitungnya baik, dia menjadi bendahara. Kemudian tertib administrasi, cakap dalam bidang tulis-menulis, mungkin dia menjadi sekretaris. Lalu kemudian bidang-bidang masing-masing. Nah ini bukan sekedar jabatan, tapi kita punya tanggung jawab moral kepada anggota dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Latus alanna yauma idzin anil na'im. Kelak kamu semua akan ditanya di padang mahsyar tentang apa yang pernah dijabat, apa yang pernah. Ma yalfizu min qaulin, tidak keluar satu huruf, satu kata pun dari mulut illa ladaihi raqibun atid, maka ada malaikat mencatat. Satu sisi dia menjadi amal soleh, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dia akan menjadi tuntutan yang luar biasa. Yati yaumil qiyamati bi syamin, bi salatin. Ada orang-orang yang nanti datang pada hari kiamat menghadap Allah, salatnya banyak, wa syamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakat wakaf infak sedekahnya banyak, wa hajjin, hajinya juga banyak, tapi ternyata dia tidak menunaikan amanah, menganiaya orang, menzalimi orang, memakan hak orang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, maka sesungguhnya dia menjadi khizyun, kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap pemimpin itu, kata Nabi, ra'in. Ra'in artinya seperti pengembala. Maka Bapak Ibu yang terpilih menjadi pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, divisi-divisi, maka sesungguhnya itu semua seperti seorang pengembala. Kenapa diumpamakan seperti pengembala? Kalau kita mengembalakan 30 ekor kambing, maka saat pagi kambing kita bawa ke padang rumput, saat petang kita bawa pulang, semua kambing mesti kenyang. Kalau ada kambing yang tak kenyang, berarti pengembala gagal. Kemudian kambing ini tak sama. Ada kambing tua, ada kambing muda, ada kambing kurus, ada kambing jantan, ada kambing gemuk. Maka ada kambing yang jalannya terlalu cepat sehingga meninggalkan jamaah. Ada pula kambing yang terlalu lambat sehingga tertinggal di belakang. Pengembala mesti mengayomi semuanya. Jangan sampai ada kambing yang terlalu cepat, jangan sampai ada kambing yang tertinggal. Kalau kambing dibawa pagi 30 ekor, maka pulangnya petang juga mesti 30. Kambing mesti kenyang semuanya. Maka diumpamakan seperti, makanya setiap nabi itu semuanya pernah mengembala. Nabi Isa alaihissalam pengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam menikah dengan anak Syuaib, mengembalakan kambing sama Niyah Hijaz, 8 musim, 8 tahun. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi peniaga bisnismen bersama Khadijah, pekerjaan pokoknya adalah mengembala. Mengapa demikian? Mengembala adalah melatih kesabaran. Mengembala adalah menghadapi orang banyak. Mengembala adalah melatih emosional. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional. Hari ini banyak orang yang cerdas. Dosen cukup dengan cerdas spiritual, cukup dengan cerdas intelektual. Tapi ketika dosen yang punya peran ganda sebagai orang yang diberikan amanah, maka ini juga ada kecerdasan emosional. Karena dia menghadapi orang-orang, mungkin menghadapi mahasiswa banyak yang pandai, tapi menghadapi sesama dosen, maka ini ada seninya khusus. Ada keterampilan khusus, bagaimana komunikasi, bagaimana ini semua adalah bagian dari proses pembentukan diri menuju orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Kalau saya yakin dan percaya sebagai dosen saya sudah cukup untuk manfaat, tapi ada yang lebih besar daripada itu untuk mencapai target khairun nas, orang yang paling baik, anfa'uhum linnas, yang lebih bermanfaat. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu dosen hanya terasa manfaatnya untuk kalangan mahasiswa saja, maka setelah menjadi pengurus ini bisa memperjuangkan visi-misi dosen, bisa memperjuangkan aspirasi dosen. Saya merasakan itu ketika dulu banyak bully, haters yang menyerang saya, maka beberapa sahabat yang menjadi pengurus dosen-dosen mengeluarkan pernyataan, kemudian pernyataannya di-share, yang waktu itu dimotori oleh Dr. Iskandar Arnel, dosen filsafat Islam, tasawuf di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Usuluddin. Saya begitu terharu, saya begitu merasa diperhatikan, dihormati, karena kita yang dihinakan, dijatuhkan, dikriminalisasi, diejek, diolok-olok oleh haters, itu seperti orang yang hanyut. Orang hanyut itu kalau ada orang mengulurkan galah, itu amat sangat luar biasa. Orang kalau hanyut, jangankan tali, rumput lapuk pun dia tarik. Waktu itu kita tidak perlu duit. Waktu itu saya tidak perlu apa-apa. Tapi pembelaan itu luar biasa. Dr. Iskandar Arnel dengan beberapa dosen mengatakan, kami ikut dosen-dosen dengan ini menyatakan bahwa Abdul tidak ikut dengan ormas apapun, masuk organisasi larang di negara Republik Indonesia, beli dosen yang tepat waktu, dia tetap mengajar, dia orang yang disiplin, maka saat itu saya merasa amat sangat tertolong. Jadi bagaimana solidaritas antar dosen dijaga dengan rapi, maka organisasi ini saya yakin dan percaya menjaga kebersamaan, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahim, tapi tentu sebagai sebuah bahtera, dia akan menghadapi angin kencang, puting beliung, ombaknya tajam, karena begitu dia dilantik, begitu dia diresmikan, disitulah layar terkembang, dan pepatah Melayu mengatakan sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Tak ada istilah setelah layar terkembang berpantang, balik ke belakang. Lanjutkan terus sampai ke Pulau Harapan, ada visi misi yang mau dicapai, ada target yang mau dihasilkan, maka ketika itu tercapai, ada kepuasan batin. Kepuasan tidak hanya pada materi, tapi ada kepuasan batin sudah memperjuangkan kawan seperjuangan, sudah memperjuangkan nilai-nilai pendirian, karena dosen adalah orang yang sukses secara intelektual. Sampai hari ini saya tidak paham dosen secara etimologi dan terminologi. Tapi kalau di Malaysia dosen itu disebut dengan pensyarah. Syarah diambil dari bahasa Arab, syaraha yasrahu syarhan. Pensyarah artinya orang yang menjelaskan. Segala sesuatu yang rimet, jelimet, sulit, payah, tapi kalau sudah disampaikan oleh dosen, menjadi terjelaskan. Karena dosen gunanya adalah menjelaskan. Maka kita senang sekali kalau ada mahasiswa berkata, tadi saya tak paham. Setelah dijelaskan Bapak itu, Pak dosen menjelaskan, menjadi jelas. Tapi sekarang banyak pula orang, saya sebelum ini agak paham Pak Ustaz. Setelah dijelaskan Pak dosen tadi, makin kacau balau. Nah, maka kita ingin supaya dosen tidak hanya membuat sesuatu yang ribet menjadi sederhana, dosen tidak hanya membuat yang sulit menjadi mudah, tapi dosen juga punya kepakaran, keahlian di bidang yang lain, mereka bisa memperjuangkan aspirasi dosen-dosen melalui ikatan dosen. Akhirnya saya ucapkan selamat atas terbentuknya dan dilantiknya ikatan dosen Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji, mampu memperjuangkan visi misi dosen ke depan sebagai sebuah wadah perjuangan, dan demikian pengantar dialog kita siang menjelang petang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebagaimana disampaikan tadi, ada dialog interaktif, pertanyaan tidak hanya terkait masalah tema kita, jabatan adalah amanah, tapi juga bebas masalah-masalah lain. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa akan saya cari jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ustadz sebagai pengantar dan mengawali dialog kita pada siang menjelang sore hari ini. Tentu banyak hal yang kita dengar tadi yang disampaikan Ustadz, tapi mungkin ada juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ataupun para jemaah yang bergabung di Zoom yang ingin bertanya di sisa waktu ini. Kami persilakan. Ya. Pertama mungkin untuk mengawali pertanyaan ini Ustaz, dari Zoom Ustaz, dari jemaah kita yang bergabung di Zoom. Beliau bertanya tentang, masih ada kaitannya dengan tema ceramah kita ini Ustaz. Katanya, banyak kita lihat orang berilmu tapi tak beradab. Bagaimana Islam melihat hal demikian? Terima kasih, Ustaz. Al-adab fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Oleh sebab itu, Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Padahal, banyak sekali ayat-ayat bercerita tentang hukum. Tapi akhlak di atas segalanya. Oleh sebab itu, salah seorang ulama pernah belajar 20 tahun. Ketika ditanya, apa saja yang kau pelajari? Kami lebih banyak belajar akhlak daripada belajar ilmu. Karena ilmu ada puncaknya itu akhlak. Sedangkan orang berilmu, kalau tidak berakhlak, maka hilanglah kehormatan, kemuliaannya di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu, dia bisa seperti pisau, bermata dua, dia bisa ke bawah bermanfaat, memotong ayam, memotong itik, tapi ketika ilmu tidak bermanfaat, tak ada akhlak, maka dia ke atas bisa memotong leher kita, memotong urat nadi kita, menghabisi nyawa kita. Kenapa demikian? Karena dalam Islam diajarkan bahwa kita akan ditanya, la tazalu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yusal, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Dan di antara pertanyaan yang terberat itu adalah an ilmihi fi ma'amil. Empat yang ditanya, satu di antara yang empat itu an ilmihi, ilmunya. Oleh sebab itu, maka ketika ada orang yang berilmu, dihormati, tapi setelah kita mendekat ternyata lidahnya kasar, kata-katanya menyinggung perasaan, etikanya tidak ada, tidak bermoral, maka lalu kemudian rasanya ilmu itu menjadi hampar, menjadi hambar, menjadi hampa begitu saja, tak ada lagi efeknya kepada kita. Jadi sesungguhnya para nabi itu turun membawa ilmu, tapi kesempurnaannya pada akhlak, pada akhlak, akhlakul karimah. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW, tak ada pujian pada ilmu dan ibadahnya. Walaupun Nabi itu amat sangat berilmu, amat sangat beribadah. Tak ada orang lebih cerdas daripada Nabi. Karena satu di antara sifat Nabi adalah fatanah. Fatanah, kecerdasan yang luar biasa. Tapi ketika Allah memuji dia, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu luar biasa, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pidato Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah, di situ terlihat bagaimana akhlak Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Qad ulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Aku sudah kalian lantik menjadi ketua, menjadi khalifah. Wa lastu bi khairikum, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyan. Kejujuran itu adalah amanah. Sedangkan dusta itu adalah pengkhianat. Al-qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu. Kalau ada di antara kalian ini yang kuat, maka sesungguhnya dia lemah di mataku. Aku akan ambil hak orang miskin dari dirinya. Wa dha'ifu fikum qawiyyun 'indi. Kalau ada yang lemah di antara kalian, maka sesungguhnya dia kuat di mataku. Karena aku akan ambilkan hak untuk memberikan kepada dia. Jadi lagi-lagi akhlak, akhlak, dan akhlak. Ketika ilmu bertambah, akhlak berkurang, maka sesungguhnya tak ada berkah ilmu. Mungkin secara materi ada, tapi berkahnya sudah tak ada. Padahal yang kita inginkan dalam hidup ini adalah berkah. Ketika orang menikah, kita doakan berkahnya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ketika orang punya anak, yang kita doakan berkahnya. Barakallahu laka fil mawhub. Ketika orang sarjana, orang punya ilmu juga kita doakan semoga berkah. Orang bersedekah juga kita doakan barakallahu laka fima ataita. Semoga Allah memberkahi sedekah, wakaf, zakat, infak. Maka ilmu juga demikian. Kalau tak ada berkahnya, maka dia tidak bisa menjadi bekal, hanya bahkan justru berubah menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Azab tertinggi dalam Al-Qur'an adalah azab orang yang berilmu tapi tidak beradab. Apa kata Allah? Atamuruna nasa bil birri atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu menyuruh orang berbuat baik? Artinya berilmu, karena orang menyuruh itu tak mungkin bisa kalau tidak berilmu. Watansauna anfusakum wa antum tasunal kitab. Tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Al-Qur'an bercerita tentang orang berilmu luar biasa. Tapi ternyata apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, dengan ilmunya itu kami angkat dia tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardu wa taba'a hawa. Tapi dia justru lebih memilih hawa nafsu dan dia ke bawah. Maka kemudian diumpamakan dia, apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalbi. Dia seperti anjing. Intatrukhu alaihi yalhas. Intahmil alaihi yalhas. Au tatrukhu yalhas. Seperti seekor anjing. Kalau kau lempar dia tetap menjulurkan lidah. Kalau kau diamkan pun juga tetap menjulurkan lidah. Siapa yang disindir Allah dalam ayat ini? Orang berilmu, namanya Bal'am. Orang berilmu dari kalangan Yahudi. Kemudian ada orang yang sangat berilmu juga, tapi ilmunya itu untuk kekuasaan. Maka disandingkan Allah dia dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wa junudahuma dan bala tentara pasukannya, kanu khati'in. Mereka adalah orang-orang yang salah. Jadi ketika ilmu disandingkan dengan kekuasaan yang zalim, ketika ilmu tidak lagi ada akhlak, ketika ilmu diperturukan dengan hawa nafsu, maka sesungguhnya itu adalah musibah. Ketika ilmu justru memperhalus budi pekerti, maka dia adalah berkah. Tapi kalau ilmu tak dapat mengekang hawa nafsu, maka dia menjadi laknat. Na'udzubillah. Demikian. Wallahualam. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya pikir sangat jelas sekali. Kita yang mendengarkan bisa kita ambil kesimpulan. Sepertinya memang orang berilmu kalau beradab rasanya sempurna sekali rasanya Ustaznya. Saya pikir kita yang mendengarkan sangat jelas sekali untuk mengambil kesimpulan tentang adab dan ilmu ini. Mungkin yang lain Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, ada Bapak Ibu? Dari Zoom banyak pertanyaan, cuma ini kita ada di aula ini, mungkin ada yang mau bertanya. Nah, sama aja dulu. Nih, dari ikan. Oh ya, baik Ustaz, sepertinya sambil menunggu pertanyaan dari di aula, ini lewat Zoom memang ada pertanyaan, cuma kita pilih ini, mana kira-kira yang yang nadanya sama, ini kita simpulkan saja, kita gabungkan jadi satu. Nah ini ada yang bertanya Ustaz, bagaimanakah pola yang diajarkan Nabi ketika kita hendak menyampaikan aspirasi kepada pemimpin? Apakah boleh langsung anarkis atau mengejek-ejek dan merendahkan pemimpin atau seperti apa? Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atti'ullah, ta'lah kamu kepada Allah. Wa atti'ur rasul, ta'lah kamu kepada rasul. Wa ulil amri, ta'lah kamu kepada pemimpin. Uli orang, amri orang yang mengurus urusan orang banyak. Dalam skala negara presiden, dalam skala provinsi gubernur, dalam skala kita Pekanbaru kota wali kota. Dalam skala ikatan dosen-dosen, inilah dia yang baru dilantik ketua ikatan dosen Yayasan Pendidikan Raja Ali Haj. Maka mereka adalah ulil amri yang mengurus urusan orang banyak. Maka semua anggota mesti patuh dan taat. Tapi baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang itu menunaikan amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Adil. Kalau orangnya amanah, orangnya adil, maka kaum mesti patuh dan taat kepada dia. Kalau dia tidak amanah, dia tidak adil, maka Islam punya satu lagi yang bernama amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak dia buat baik. Wa la tanhauna 'anil mungkar. Kalau dia salah, selip, khilaf, maka luruskan dia. La ta'murun nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Kalau tamu tidak lakukan itu, diam, la yusikanna ayyaba'allahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan hukuman karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu lahu, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mencaci maki, sumpah serapah, mengamuk, mengeluarkan kata-kata kasar? Ada seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid senang duduk, tiba-tiba datang rakyatnya mencaci maki, sumpah serapah. "Hei Harun Ar-Rasyid, kamu zalim, kamu tak adil." Harun Ar-Rasyid diam. Karena orang marah kalau kita lawan makin mengamuk perang. Maka Harun Ar-Rasyid diam. Setelah marahnya selesai, Harun Ar-Rasyid pun berkata, "Allah menyuruh Musa menghadap Fir'aun, wa qul lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kata-kata lembut, la'allahu yatadhakkara aw yakhsha." Mudah-mudahan Fir'aun jadi ingat dan takut pada Tuhan. "Aku tidak sejahat Fir'aun dan engkau tidak sebaik Musa. Tapi kenapa kata-katamu lebih kasar daripada kata-kata Musa kepada Fir'aun? Kau tak sebaik Musa, aku tak sejahat Fir'aun. Kenapa kata-katamu kasar?" Akhirnya orang itu terdiam. Karena Islam ini tidak menyuruh orang diam melihat kemungkaran. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq, orang yang diam melihat kemungkaran, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, berarti dia setan bisu. Kita mesti bicara, tapi bicara juga tepat, proporsional caranya. Terkadang temanya mungkin baik, tapi karena caranya tidak baik. Nah, ini terkait dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Adapun kita sekarang mengambil sesuatu yang baik menurut zaman sekarang yang disebut dengan demokrasi. Maka demokrasi ini kalau kita ambil, ada satu paket demokrasi cara menyampaikan aspirasi dalam demokrasi itu dua. Yang pertama, melalui parlemen. Itulah orang-orang yang kita pilih, anggota dewan kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Mereka menyampaikan aspirasi. Tapi ada satu lagi. Dalam dunia demokrasi dibenarkan juga yang disebut dengan bahasa Malaysia tunjuk perasaan. Perasaan itu di dalam. Ketika ditunjukkan keluar namanya tunjuk perasaan. Itu diakui, kita menyebutnya unjuk rasa. Tapi unjuk rasa tidak radikal. Unjuk rasa itu bukan rasis-fasis. Unjuk rasa adalah salah satu cara ketika buntu di parlemen orang turun ke jalan. Dan turun ke jalan itu dengan kedamaian, dengan penuh keselamatan, dengan menebarkan rahmat, maka itu juga bagian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan demokrasi itu tidak bisa, orang mengatakan unjuk rasa itu tidak bisa, padahal itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan tinggal di negara kerajaan monarki, kita tidak tinggal di Saudi Arabia. Ini kalau dikaitkan dengan zaman sekarang. Tapi secara umum bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat menunjukkan di sana ada kepatuhan, ada ketaatan, tapi juga di sana ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Saya kira demikian tentang menyalurkan aspirasi kepada pemimpin. Wallahu'alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa. Rasanya sangat lugas dan padat sekali jawabannya. Ini izin Ustaz, satu lagi seperti Ustaz, di sisa waktu kita, satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti mohon izin Ustaz tutup sekali lagi langsung dengan doa keberkahan sekali lagi untuk kami di sini Ustaz. Mungkin sebelum yang di Zoom ada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang ingin bertanya terakhir. Ada? Silakan. Prof. Ini dari ketua yayasan kami, Pak Ustaz, dari Prof. Irwan Ustaz. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya singkat ke Ustaz. Sebenarnya apa ilmuwan itu mempertanggungjawabkan nanti ilmu yang diberikan kepada dia? Apa? Kurang jelas. Banyak ilmuwan di sini. Kurang jelas. Mungkin nanti Pak Moderator mengulang lagi karena suara Moderator lebih jelas, Pak Prof. Jadi banyak ilmuwan itu seperti apa nanti? Banyak ilmuwan itu mempertanggungjawabkan ilmu yang diambil dari dia itu. Terima kasih Prof. Lebih kurang Pak Ustaz pertanyaannya ini, kita kan banyak ilmuwan itu banyak Ustaz, jadi pertanyaannya seperti apa nanti ilmuwan ini mempertanggungjawabkan ilmunya itu di hadapan Allah, habis itu lebih kurang Ustaz. Terima kasih Profesor Irwan, Ketua bagian dari Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Beliau amat sangat peduli dengan dakwah saya. Ketika beliau menonton saya menyampaikan dakwah di suku Talang Mama, lalu kemudian profesor memanggil saya, mengatakan, saya lihat ceramah Ustaz, kalau ada anak Talang Mama yang mau masuk sekolah kebidanan, perawat, maka kami beri beasiswa. Jadi saya tidak bisa melihat. Jadi di layar ini saya tak bisa melihat. Hanya yang muncul di sini hanya Pak Rektor dengan Pak Moderator saja. Maka saya tak bisa menyapa. Mohon maaf Bapak-bapak guru-guru besar, yayasan, dan lain sebagainya. Baik, terkait dengan tanggung jawab keilmuan. Saya tidak bisa bicara secara umum, saya yang di bidang saya saja. Misalnya dalam bidang keilmuan keislaman. Selalunya saya mengutip pendapat. Jadi kalau ada di situ tiga pendapat, saya sebutkan tiga. Masalah menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang tidak mahram, menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Hanafi tidak batal, karena yang dimaksud menyentuh itu adalah maaf jima, berhubungan kelamin. Sedangkan menurut mazhab Maliki batal kalau ada nafsu. Kalau tak ada nafsu maka tak batal. Nah, jadi kalau di sana ada keilmuan, kalau di sana ada tiga pendapat, sampaikan tiga-tiganya. Tapi dalam memutuskan tetap kita katakan, tapi saya dalam hal ini memegang pendapat mazhab Syafi'i. Karena itu yang saya pelajari dulu di sekolah, itu yang diamalkan di kampung saya, dan itu pula dulu yang saya pelajari di Al-Azhar. Tapi saya tidak menyalahkan pendapat mazhab Maliki, tidak menyalahkan pendapat. Jangan kita bawa satu pendapat, menggiring orang ke situ, kita salahkan orang lain. Maka sesungguhnya kita akan menjadi orang menebar fitnah, bukan ilmuwan. Saya jelaskan tentang, begitu juga ketika saya menulis buku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 66 tanya jawab umroh, 36 tentang sakaratul maut. Saya buat di mukaddimah, di kata pengantar. Saya menulis buku ini, saya sertakan naskah aslinya, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya sebutkan penerbitnya, juznya, halamannya, tawurnya, cetaknya, dengan sedikit komentar, karena saya merasa lebih selamat kalau menukil pendapat orang lain. Adapun membacakan kitab, saya merasa lebih selamat daripada saya berkata menurut saya. Jadi selama lockdown ini, dari setiap bulan, tiap malam streaming, itu saya membacakan kitab saja. Kitab yang pertama sudah khatam, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Abdul Karim Al-Qushairi Abu Hawazin. Lalu kemudian sekarang membaca kitab Al-Fathul Mubin Bisharihil Arba'in. Jadi saya baca, saya jelaskan. Karena kalau saya berpendapat sendiri, itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Jadi selama ini pun kalau ditanya, begini menurut mazhab Hanafi, begini menurut mazhab Maliki, begini kata Imam Jaluddin As-Suyuti, begini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begini kata Imam An-Nawawi. Tapi dalam masalah ini saya mengamalkan yang ini tentang masalah bagaimana amanah amanah kita menyampaikan ilmu. Yang kedua tentang mengamalkannya. Apa yang kita sampaikan ini? Contoh saya selalu mengatakan janganlah tinggalkan sholat duha, janganlah tinggalkan sholat duha. Maka ketika sebelum berangkat pagi, mohon maaf tadi terlambat karena saya ikut diminta untuk meresmikan pondok pesantren An-Nizam di Gunung Sahilan yang dipimpin oleh Ustadz Saidul Tombang. Tadi baru pembukaan. Lalu kemudian sebelum berangkat, kita berangkat pagi jam 7.30 kita sudah siap. Maka usahakan dulu, kalau kita biasa habis mandi itu berwudu, dibiasakan habis mandi berwudu, habis mandi berwudu, habis mandi berwudu. Nanti kita menjadi otomatis setiap mandi pasti berwudu. Lalu kemudian kita biasakan setiap kita mau pagi, mau aktivitas, kita biasakan duha dulu. Duha dulu. Sehingga kita ketika menyampaikan ilmu itu, kita tidak merasa diri kita tidak melawan dia di dalam. Karena kita menyampaikan sesuatu yang kita amalkan. Nampaknya simpel, sederhana. Tapi kalau tidak, na'uzubillah, dia akan menjadi mental. Orang mendengarkannya pun akan hambar, dia hanya seperti informasi saja. Bukan sesuatu yang perlu ditangkap oleh kepala, masuk ke dalam hati. Ini terkait poin yang kedua. Poin yang pertama tentang tanggung jawab amanah ilmiah tentang ilmu. Yang kedua tentang mengamalkannya. Yang ketiga baru pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi bercerita tentang ada orang jatuh ke tanah dari bukit. Nabi bercerita tentang orang yang jatuh dari bukit ke tanah, pecah ususnya, terburai. Lalu dengan usus terburai itu dia menggiling batu. Zaman dulu batu yang besar digesek. Batu besar dibuat itu untuk menggiling gandum. Dengan usus terburai, lalu kemudian dia membawa batu tadi supaya menggiling gandum. Sangat berat. Sedangkan kita dalam keadaan sehat pun kalau ikut menggiling, karena kalau di Arab yang dipakai batu menggiling gandum itu biasanya keledai atau kuda. Tiba-tiba orang dengan usus terburai disuruh dengan berdarah-darah dengan lukanya bagaimana memutar batu supaya bisa menggiling gandum. Lalu sahabat bertanya, itu azab siapa ya Rasulullah? Kenapa berat sekali? Rasulullah menjawab, itulah azab ilmuwan. Orang-orang yang punya ilmu tapi tidak amanah, maka di akhirat azabnya luar biasa. Ustaz-ustaz jarang menyampaikan hadis ini karena itu terkait dengan azabnya ustaz-ustaz. Nah, saya sendiri pun menyampaikan ini jarang-jarang. Tapi karena ini berhadapan dengan para ilmuwan-ilmuwan, saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ini skop ilmu agama, tapi secara umum bisa kita tangkap substansinya ada tiga. Yang pertama, amanah ilmiah tentang referensi. Yang kedua, kita mesti mengamalkannya supaya dia tidak hambar. Yang ketiga, bahwa ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu di Rancang Kuning lebih lengkap lagi karena di sana tidak hanya ilmu terkait masalah Quran, hadis, fikih, tapi juga terkait dengan berbagai macam disiplin ilmu, baik yang terkait dengan pertanian, kesehatan, pengelolaan, manajemen, ekonomi, politik, budaya, sosial, maka skopnya lebih luas, manfaatnya juga lebih banyak, tapi kita jangan benturkan, jangan dikotomikan, ini ilmu agama, ini ilmu umum, kalau belajar ilmu agama dapat pahala, ilmu umum tidak dapat pahala. Buktinya kita bisa aplikasi Zoom ini adalah sains dan teknologi. Kalau saya ceramah di masjid, mungkin yang mendengar khutbah Jumat 100 orang, 200 orang, tapi ketika khutbah itu diupload di YouTube, lalu kemudian di-share, dalam bentuk video, dipotong-potong, dan itu adalah ilmu. Maka semua ilmu adalah membawa kemaslahatan orang banyak. Saya kira demikian, Prof. Wallahu'alam. Baik, terima kasih, Ustaz. Demikian mungkin acara kita pada siang hari ini. Izin Ustaz untuk penutup dan terakhir minta Ustaz memimpin doa. Kami silakan Ustaz, dan demikian saya sebagai moderator mohon maaf, kami silakan kembali ke Ustaz untuk memimpin doa. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل هذه المؤسسة مؤسسة عظيمة مباركة فيه Ya Allah, jadikanlah Universitas Lancang Kuning, jadikanlah Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji, jadikan Ikatan Dosen Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji lembaga yang penuh berkah, dapat memberikan kemaslahatan untuk agama, nusa dan bangsa, maslahat untuk orang banyak, ya Allah. Allah mawafiqhum lima tuhibbu wa tardha. Dosen-dosen yang baru saja dilantik, tanamkan ke dalam hati saudara-saudara saya ini amanah, taufik dan hidayah, supaya mereka beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai, ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mutahabbina bijalalik. Jadikan saudara-saudara kami ini bersatu karena takut pada engkau. Bersatu karena harta akan binasa, bersatu karena jabatan akan sia-sia, bersatu karena materi akan hilang, tapi bersatu karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang akan dapat mempersatukan. Allahumma tahfa zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Bersaudara di dunia, bersahabat hingga ke surga, dan mendapatkan naungan di padang mahsyar karena berkah bersama menjamu tali silaturahim. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami berkasih sayang karena engkau, ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma taqulu bainana wa baina ma'asi. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut dalam hati itu tak jadi kami melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan ketaatan itu maka kami mendekatkan diri kepada engkau dengan banyak beribadah. Wa minal yaqini ma yahunu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan rasa yakin dalam hati itu terasa ringan segala ujian di dunia. Allahumma dafa'an al-wala, Allahumma dafa'an al-waba. Selamatkan negeri kami, bil khusus Republik Indonesia, bil khusus Pekanbaru Riau, dari wabah COVID-19 ini, ya Allah. Saudara-saudara kami yang sudah berjuang meninggal dunia, jadikan mereka syuhada. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Iwan beserta seluruh jajaran, Rektor Bapak Dr. Junaidi M. Hum beserta seluruh sivitas akademika Universitas Lancang Kuning. Saya ucapkan selamat kepada Ikatan Dosen Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.